السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadil Muqni', yang sampai kita pada pembahasan persyaratan yang keenam dari persyaratan al-mabi', persyaratan yang keenam dari persyaratan objek akad yang dijual belikan, di mana di sana muallif menjelaskan ayyakuna ma'luman, bahwasanya objek tersebut harus jelas. Lalu muallif menjelaskan beberapa kasus yang tidak memenuhi hal tersebut, atau yang memenuhi hal tersebut tapi kemungkinan banyak orang yang tidak mengerti bahwa sebetulnya diterpenuhi persyaratan kaunul mabi' ma'luman. Ya. Beliau berkata, wa in istathna min hayawanin yu'kalu ra'sahu wa jildahu wa atrafahu sahha. Bila seseorang menjual hewan, hewan tersebut hewan yang dimakan dagingnya, kambing, sapi, unta, ayam dan lain-lain. Ya. Lalu dia bilang, saya jual kepadamu kambing ini tapi kepalanya tidak. Illa ra'sahu. Kepalanya milik saya. Wa jildahu. Dan umpamanya saya jual kambing ini atau sapi ini kulitnya tidak. Dia perlu mau bikin kerupuk kulit umpamanya. Wa atrafahu, atrafahu itu kaki-kaki, kaki dan tangannya. Ya, sahha, ini sah. Ya, ini perkataan al-muallif. Wa aksuhu ash-shahmu wal-hamlu, dan sebaliknya, berarti tidak sah kalau yang dia kecualikan itu adalah syaham dan haml. Syaham yaitu gajinya. Dia bilang, kambing ini saya jual, gajinya tidak. Atau sapi ini saya jual, dalam keadaan bunting, yang saya jual induknya saja ke kamu. Hah? Hamelnya tidak. Hah? Maka ini tidak sah. Karena tidak diketahui. Kalau yang tadi, kepala, kulit, kaki kan kelihatan, maklum. Ya, akan tetapi syaham, gaji, tidak kelihatan. Begitu juga janin yang dalam perut induknya tidak kelihatan. Maka jual beli ini tidak sah. Kemudian muallif melanjutkan, wa yasihu bai'u ma ma'kuluhu fi jawfihi. Masih dalam persyaratan ini juga sah menjual makanan yang dimakan itu adalah bagian dalamnya. Contohnya apa, Ari? Durian. Durian. Ya, tapi orang nggak ada durian mal. Karumanin, seperti buah delima. Delima. Ya. Buah delima kan dimakan bukan bagian luar, bukan cangkangnya, keras itu. Jadi dimakan bagian dalamnya. Wa bittikhin. Bittikh itu kalau sekarang mereka namakan hab-hab. Bittikh, semangka. Semangka. Melon. Hah? Bisa durian sekarang masuk. Iya. Durian dan lain-lain. Pada saat Anda membeli yang Anda inginkan bagian dalamnya. Hah? Pada saat beli dibuka atau tidak? Tidak. Jelas atau tidak yang Anda beli? Tidak. Tidak jelas. Mengandung unsur gharar? Ia mengandung unsur gharar. Dan Rasulullah melarang dari jual beli gharar. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. Tetapi di sini muallif mengatakan dibolehkan. Bukankah gharar dilarang? Betul, gharar dilarang. Tapi bila ada hal yang lebih mudarat daripada itu, berarti setiap orang mau beli, Pak, saya mau beli durian yang itu, buka dulu ya, dibuka. Lalu setelah dibuka, oh saya gak jadi, Pak. Kan dia baru mau beli, belum beli. Iya. Ya, karena dia tertutup. Akan demikian, begitu juga beli telur. Yeah. Kayak mau beli telur sekilo, tapi buka satu-satu ya. Siapa tahu isinya enggak bagus. Yeah. Ya, berarti mengandung gharar. Dan Nabi melarang menjual beli gharar. Itu buah-buahan zaman dahulu. Kalau sekarang mungkin lebih repot. Saya mau beli mobil Bapak ini. Ya, mobil kan sudah 2 tahun pakai ya. Tapi saya mau lihat isi mesinnya bagaimana. Siapa tahu apanya, gigi-gigi mesinnya udah pada rontok. Ya, kamu mau membuka ini, biaya pembukanya udah 10 juta biaya buka kepala mesinnya. Ini mengandung mudarat lebih besar. Ya. Maka hukumnya sah kata muallif tadi. Dan dengan ini dari masa Rasulullah orang berjualan. Ya, orang berjualan dari masa Rasul yang seperti hal tersebut. Akan tetapi bila si penjual ya, melakukan tadlis atau membuat satu namuzat atau membuat satu contoh, umpamanya untuk durian dibuka satu contoh, semangka dibuka contoh, apalagi biasanya dibuka contoh di pinggir jalan itu mangga, dibuka contoh. Contohnya masya Allah, yang mangganya masya Allah, yang semangkanya merahnya mantap, atau yang kuningnya kuningnya mantap, ya kan Anda beli seperti yang itu. Ternyata dibawa ke rumah diambil satu dibuka putih. Yang untuk umpamanya durian tadi warna hitam, warna hitam berarti busuk kan, dan seterusnya. Ini hak bagi si penjual untuk mengembalikan. Karena dia sudah membuat contoh, berarti bi' bin namuzaj. Saya beli seperti contoh, bukan yang saya bawa ini. Hak dia untuk mengembalikan. Dinamakan dengan khiyarul aib. Mengandung cacat di sini. Ya, bila si penjual tidak membolehkan, maka di sini ada gharar. Ya. Dan dia harus menerima dalam cacat hal ini. Jelas ini. Insyaallah jelas. Wa bai'ul baqil la wa nahwihi fi kishrihi. Dan menjual kacang sayur, kacang kapri, kan juga kacang di dalam. Iya. Ya. Wa nahwihi dan yang sejenisnya fi kishrihi, masih dalam kulitnya. Yang dituju dari sesuatu itu adalah bagian dalam, ya, bukan bagian luarnya, ya. Sah jual belinya walaupun tidak kelihatan bagian dalamnya. Karena ada mudarat bila dibuka. Ya. Begitu juga kata muallif, wal habbul mushtaddu fi sunbulihi. Begitu juga biji-bijian. Seperti beli beras yang masih di dalam cangkangnya, berarti masih bentuk padi. Yang ada tunjukkan bukan kulit beras, bukan kulit padi, tapi berasnya. Begitu juga sama hukumnya sah. Wallahu ta'ala alam. Shakallahu khair tadi. Barakallahu fiik. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini, ikhwatul Islam. Ini saatnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan khususnya seputar apa yang telah Ustaz jelaskan di kesempatan pagi hari ini. Kami undang Anda untuk bertanya langsung, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Untuk via telepon silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami angkat telepon yang pertama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana, mohon maaf? Mohon maaf Bapak, suara Bapak kurang begitu jelas kami tangkap. Hasbi Ustaz di Kayu Putih. Silakan Hasbi. Ya, Ustaz mohon maaf menyimpang sedikit, tapi masih ada hubungannya dengan jual beli Ustaz. Silakan. Ini Ustaz, ada tetangga mau jual rumah. Rumah itu rumah warisan Ustaz. Cuma salah satu kakak tertua di keluarga itu minta harganya itu 100 juta disembunyikan buat dia Ustaz. Jadi katakanlah misalnya harganya 1,2 miliar untuk keluarganya, sedangkan kita beli sama dia 1,3 Ustaz. Itu gimana Ustaz, halal atau tidak ya Ustaz ya? Anda pembeli atau penjual? Saya pembeli Ustaz. Anda tahu bahwa Anda dengan dia akad 1,3 tapi yang tertera di atas kertas 1,2. Iya Ustaz, harus dilaporkan ke keluarga itu 1,2 Ustaz. Artinya dalam akad jual beli AJB-nya 1,2. Betul Ustaz. Tapi Anda bayar 1,3. Betul Ustaz. Enggak boleh. Anda termasuk dari bagian yang menipu keluarga tersebut. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Allah barik fiik ya akhi. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Hasbi yang telah bertanya Ustaz ya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat di Kayu Putih tadi. Selanjutnya, ya, dalam hal ini banyak biasa sering kaum muslimin seperti ini. Ustaz ya. Memang sering seperti itu. Kadang laporan ke kantor. Ini kalau dia laporan ke keluarga, buat nota palsu gitu. Nota palsu yang di luar yang dia sepakati. Ya. Padahal Rasulullah mengatakan iyyakum wal kadzib, hindarilah berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Karena berdusta mengantarkan kepada fujur, berbuat kejahatan, dan perbuatan kejahatan mengantarkan ke dalam neraka. Dan seseorang mulai berdusta dan terbiasa berdusta sampai ditulis oleh Allah dia sebagai pendusta. Suatu ketika walaupun yang dia sampaikan benar, orang anggap dia berdusta juga. Sudah dicap oleh Allah fulan pendusta. Ya. Maka jangan pernah berdusta, apalagi ini mengambil hak orang-orang yang Allah telah berikan hak mereka. Bukankah yang Allah berikan yang membagi waris adalah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, lalu dikorupsinya. Jadi korupsinya ini adalah ketentuan Allah yang dirubah. Ya, yang harusnya sama antara dia dengan adik laki-lakinya, sekarang dia berlebih. 1/13, hampir 10%, 7%. Maka kelebihan itu, dengan itu dia melanggar ketentuan Allah dalam pembagian waris. Ya, kalau ingin halal, sampaikan ke adik-adik. Saya butuh, tolonglah kalian membantu saya semampunya. Ya, wallah ta'ala. Syukran barakallahu fiik. Allahu barik fiik. Ikhwatul Islam, kembali kami angkat telepon yang kedua, masih di 0218236543. Belum? Kita persilahkan untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan persiapkan pertanyaan Anda, khususnya ya, apa yang telah dijelaskan Ustaz kesempatan pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan Ibu Wahyu di Depok. Silakan Ibu Wahyu pertanyaannya. Gini Ustaz, dulu kan saya punya sangkutan sama orang ya. Jadi sangkutan itu maksudnya apa Ibu? Utang kerjaan gitu. Ibu yang berhutang. Ya, jadi kan dulu dia mengerjakan pekerjaan saya itu belum selesai, tapi karena ada masalah. Dia mengerjakan renovasi rumah umpamanya. Iya, misalnya dia buat mebel, tapi kan kerjanya buat itu mebel. Dia nggak selesai. Belum selesai. Pekerjaan saya. Apa? Jadi nggak saya bayar gitu, saya potong 1 juta. Gitu. Kesepakatan di awal berapa? Dulu kesepakatannya dulu kan kalau kerjaan selesai dibayar gitu. Tapi dibayarnya berapa? Ya sebanyak upah kerjaan dia itu misalnya 10 juta gitu. Terus ibu bayar cuma 1 juta. Yang dia kerjakan 1% 10% yang dia kerjakan atau berapa persen dari keseluruhan pesanan ibu? Tinggal kira-kira 75% lah gitu yang udah diselesaikan. Tapi di akhirnya dia itu nggak ngerjain karena dia memotong kerjaan saya. Jadi saya mau apa? Memotong kerjaan saya, maksudnya dia itu mengerjakan kerjaan itu tanpa tahu saya, diselesaikannya dengan yang konsumen saya gitu. Akhirnya selesai. Iya, jadi saya akhirnya selesai. Iya, seharusnya kan selesai, tapi dia nggak selesaikan, dia kerjain sendiri, dia potong di tengah jalan gitu. Enggak paham, bisa dipotong. Maksudnya gimana sih Bu ini Bu? Mohon maaf. Jadi dikerjain sendiri tapi tidak selesai, tapi selesai gimana ini maksudnya? Iya, maksudnya dia ngerjain, saya dulu kan ambil pekerjaan sama orang gitu. Iya. Nah, jadi pekerjaan itu dikerjakannya sebanyak 75% aja. Setelah itu dia berhubungan langsung dengan konsumen saya itu. Oh, gitu. Ada orang minta ke ibu bikin mebel. Iya. Iya. Ya. Lalu ibu pesan ke orang ini, tolong bikinin seperti ini, seperti ini. Iya, jadi setelah 70%, 75% dia enggak lanjutkan punya ibu, lalu dia sepakat dengan yang pesan ke ibu untuk melanjutkan. Jadi ya. Ibu bayar cuma 10% berarti. Iya, jadi saya tahu sebentar, itu dalam akad awal ada kesepakatan atau tidak bila dia tidak melanjutkan kerja atau bagaimana? Kesepakatannya kalau kerjaan selesai seluruhnya baru saya bayar lunas gitu. Kalau tidak, tidak. Tidak ada begitu, tapi karena kerjaan nggak selesai, saya potong belakangan gitu yang belum diselesaikannya karena dia potong di belakang saya gitu. Itu sekarang saya ada perasaan bersalah gitu. Bagaimana kalau saya mau niat mau saya bayar aja? Ibu bayar 75% karena dia kerja sudah 75%, ya kesalahan dia akan tanggung jawab kan di akhirat. Ibu bayar 75% dari nilai kerja, ya kan ibu baru bayar 10% kan, sedangkan dia sudah bekerja 75, tambah lagi 65% lagi. Cari dia kalau ketemu, kalau dia tidak ketemu berikan kepada fakir miskin, sedekah ke atas nama dia. Oh gitu. Jadi tapi kalau saya infakkan ke masjid atau ke yayasan gitu boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi atas nama dia. Oh begitu ya. Dengan niat. Atau lagi Ustaz, ini kalau bagaimana kalau atau bayar emas itu dengan dicicil dengan uang gitu, bagaimana ya Ustaz? Haram. Oh nggak boleh. Karena Nabi SAW mensyaratkan untuk tukar emas dengan emas, tukar emas dengan rupiah, dengan perak, dan rupiah disamakan dengan emas dan perak. Itu Rasulullah mensyaratkan, fa in ikhtalafat hadzal asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Apabila berbeda jenisnya tapi masih satu idlat, emas dengan perak boleh berbeda juga beratnya tetapi harus tunai. Dan ini difatwakan oleh lembaga internasional. Bawaki mereka mensyaratkan harus tunai. Wala yajuzu ijra'ul murabahati 'ala adh-dhahabi. Murabahatil mu'ajjalah 'ala adh-dhahab. Ini bunyi nas fatwa dari AIFI dan juga dari OKI, haram hukumnya menjual emas dengan tidak tunai. Jadi kalau yang sudah terjadi bagaimana Ustaz? Sudah terjadi, ketika ibu lunasi sisanya, ya pada waktu itu ulang akadnya. Yang dulu uang yang sudah dibayar pertama adalah pinjaman kepada dia, dan emas pun pinjaman kepada ibu. Sekarang katakan kepada dia, sekarang kita akad baru. Dengan konsekuensi perubahan harga dan segala macam. Jadi dibuat akad baru lagi? Ya. Uang yang dulu adalah ibu pinjamkan ke dia, dan emas dia pinjamkan ke ibu. Jelas. Cukup Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan persilahkan penanya yang lainnya. Kita akan angkat satu pertanyaan titipan dari pemirsa Ustaz melalui pesan singkat. Ustaz, bolehkah uang riba digunakan untuk memperbaiki lapangan, membangun ruangan kelas, membayar pajak, membuat tempat parkir dari Sanusi di Malang Selatan, Ustaz? Ini masuk bagian fasilitas umum, insya Allah nggak ada masalah. Kalau untuk membayar pajak, ini saat penggunaan pajak kan untuk fasilitas umum. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada orang yang memborong semua buah rambutan di satu pohon, apakah dibolehkan dari Evan di Jakarta? Boleh, dengan syarat sudah ada yang matang satu biji di pohon tersebut. Atau ada pohon yang kedua, ketiga yang sudah matang. Ini belum matang sama sekali. Tapi ada pohon yang lain sudah matang satu biji dan sejenis rambutannya. Kan rambutan macam-macam. Ada yang cimacan, ada yang apa lagi? Rafiah. Macam-macam. Rafiah dan lain-lain. Bila ini yang rafiah yang Anda beli, satu pun belum matang. Hijau semua belum bisa dimakan. Tapi ada rafiah milik tetangga yang sudah matang satu. Sudah boleh. Walaupun umpamanya kan enggak jelas berapa kilonya, Ustaz. Anda memang tidak jelas berapa kilonya. Dan tidak disyaratkan sahnya jual beli itu bahwa objeknya kiloannya jelas. Tapi jelas barangnya kelihatan. Maka hukumnya asalnya adalah jelas. Boleh. Allah Ta'ala a'lam. Dan jangan dibuat akadnya kiloan. Dibuat akadnya sebeli semua yang kelihatan ini dan pohon ini, walaupun sebagian mungkin belum muncul, dia akan terus membesar, muncul lagi, datang lagi, enggak ada masalah. Karena dia mengikut kepada buah yang sudah jelas kelihatan. Allah Ta'ala. Barakalafik. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari saudari Yeni di Bogor yang bertanya saat tentang poin di setiap belanja, Ustaz. Dan poin tersebut dikumpulkan sampai banyak selama 1 tahun. Setelah itu poinnya ditukar dengan uang atau barang. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Nih, kalau kita belanja di market-market tuh kadang ada kartunya kita dapat poin, Ustaz. Nah, poinnya itu kalau dikumpulkan nanti ketika jadi belanja ditukar dengan barang atau uang. Berarti dia adalah uang. Baik. Ya. Bila mendapatkannya, ini dapat hadiah, ini adalah murni karena belanja dan harga barang tidak dinaikkan. Ya, hukum asalnya tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, ini menurut Dr. Husain Syahrani dalam hal ini beliau mengatakan tidak bermasalah. Boleh. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ikhwatul Islam, kami angkat. Beliau mengkiaskannya dengan permasalahan bi' dirham. Bi mudu bi dirham bi dirhamin wa mudu ajwa. Ini khilaf ulama, panjang khilafnya. Al-Muqayyim menjelaskannya dalam kitab beliau Ilamul Muqayyim tentang permasalahan ini. Bi dirham bi dirhamin wa mudu ajwa. Yaitu Anda 1 dirham, saya 1 dirham, cuma dirhamnya Anda di sana ada 1 genggam korma, ajwa. Berarti tukar rupi, tukar perak dengan peraknya sama. Tapi yang satu punya Anda ada tambahan. Korma. Tambahannya tidak dari perak. Ya. Termasuk dalam ini cashback, termasuk dalam tadi yang tadi reward tadi. Berarti tukar, dia kan beli yang diserahkannya rupiah. Nanti ini dapatkan dia ketika beli barang adalah barang. Kan bukan barang saja, ditambah poin. Poin ini adalah bernilai uang, bisa ditukar rupiah, bisa ditukar dengan barang. Berarti kan dia adalah bernilai uang. Ya, berarti yang satu adalah uang saja, yang satu uang ditambah barang. Ini khilafnya panjang dikatakan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengharamkannya dan ini dipilih Syekh Khalid Al-Muslih dalam buku beliau Al-Hawafiz Tijariyah fil Fikr Islami. Motivasi-motivasi pendorong dalam perniagaan, dalam tinjauan fikih. Tapi Dr. Husain Syahrani dan banyak para ulama menguatkan bahwa hukum asalnya boleh. Bila dalam karena dalam hadis mudu ujwah tadi, bila yang satu ya lebih banyak barangnya atau rupiahnya, dengan demikian hukum asalnya lalu boleh. Wallah ta'ala. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Kami angkat satu lagi telepon terakhir sebelum kami akhiri di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Abu Jair di Lampung. Abu Jair, silahkan pertanyaannya. Iya, mau bertanya Ustaz. Jadi kan kami ini ada saudara yang kerja sama mudharabah jual beli karet gitu kan. Jadi si pemodal ini punya dana 50 juta. Kemudian yang mengelola ini punya modal 50 juta. Nah, terus pembagian keuntungan dan kerugiannya untuk yang pemodal ini dapat bagiannya itu 30%. Kemudian yang mengelola itu 70%. Begitu juga kerugiannya. Itu bagaimana hukumnya, Pak? Riba, Pak Bujayan. Oh gitu tadi ya. Jadi solusinya di mana, Pak? Solusinya adalah bagi hasil boleh berdasarkan kesepakatan. Jelas? Jelas. Kesepakatannya 70-30 boleh. Karena yang punya walaupun modal sama-sama 50 juta, tapi yang satu bukan 50 juta saja ditambah dengan tenaga. Dengan demikian kompensasinya dia jauh lebih besar. Boleh. Tetapi kerugian tidak boleh berdasarkan ini. Kerugian berdasarkan modal yang di-store. Modal store 50 juta berarti 50-50%. Maka dengan demikian kerugian harus 50-50. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, terima kasih atas jawaban yang saya telah sampaikan. Dan tadi merupakan telepon terakhir. Kita akan bacakan pesan singkat yang terakhir. Fadal, ya. Ya. Pertanyaan dari hamba Allah. Ustaz, ana pegawai toko, termasuk yang dipercaya. Tanpa sepengetahuan bos, saya dengan sales suatu produk menentukan hadiah HP dengan perjanjian menambahkan penjualan produk tersebut. Menambahkan penjualan produk maksudnya apa? Jadi kalau si penjual toko itu melakukan perjanjian dengan salesnya, mas kalau ana nanti jualin banyak, nanti kita kasih hadiah HP, gimana gitu. Ana jualin, anda beli banyak. Jadi kalau si pegawai tokonya itu berhasil menjual dengan banyak, maka akan mendapatkan HP gitu. Ya. Itu tanpa sepengetahuan bos. Ya. Gimana hukumnya? Haram rishwah. Termasuk rishwah. Karena sekarang pegawai toko ini tadi dia mengatakan dipercayai. Sekarang dia bertindak khianat. Betul. Karena dia berkhianat. Haknya dia hanyalah upah gaji. Sudah ditentukan di awal. Toko mau untung mau rugi, ya, tetap didapat gaji. Betul, betul. Ya. Sekarang dapat keuntungan toko buat dia. Berarti maling dia, tidak khianat. Rusak kepercayaan. Ya. Dan ini berbahaya untuk dia. Maka kalau ingin juga sampaikan kepada owner pemilik toko tadi, bos ukuran demikian, ya bagaimana menurut bapak? Si owner mungkin akan mengatakan ingin juga dia memberikan insentif atau tambahan. Alhamdulillah bagus, ambil untuk kamu, tapi dengan izin terlebih dahulu karena tidak halal bagi dia mengambil hal tersebut. Setiap keuntungannya, ya, karena dia adalah akad wakalah dan sudah mendapat upah sebagai ajir. Baik. Merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Mohon ditanya. Baik, barik fikir, Syekh. Semoga apa yang kita jelaskan ini bermanfaat dan menyelamatkan kita dari siksaan Allah Azza wa Jalla yang Allah janjikan kepada orang-orang yang melanggar syariatnya di dalam mencari harta yang ini dilupakan pada orang-orang yang hidup di masa sekarang. Ya. Mereka yang penting bagi mereka mendapatkan rupiah dan melupakan syariat Allah dalam cara mendapatkannya. Semoga Allah berikan keberkahan dalam harta kita dan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.